Mitra Bisnis, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengajukan uji materi gugatan Undang-Undang Pemilu soal waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif. Yusril berpandangan, menurut Undang-Undang Dasar 45, pemilu presiden dan legislatif seharusnya digelar serentak, bukan seperti sekarang ini, di mana pemilu legislatif digelar 3 bulan lebih awal dari pemilu presiden. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda soal ini? Saya rasa Pak Yusril sudah terlambat sekali ya. Saya itu bersama dengan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan sudah disidangkan sejak bulan Maret tahun 2013. Jadi itu sudah selesai semua persidangannya pada 14 Maret 2013. Jadi kami sekarang hanya tinggal menunggu hasil. Jadi begini, pada waktu itu saya ini mewakili Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Yang punya pemikiran seperti saya ini kan banyak sekali tuh. Jadi ada J. Kristiadi, Ray Rangkuti, Jerry Sumampau, Sebastian Salang, Tamrin Amal Tomagula, Fazrul Rahman, dan lain-lain. Lalu sebagai ahlinya itu yang maju, ahlinya itu adalah Profesor Saldi Isra, ada Irman Putra Sidin, Profesor Dimuluk dari LSM itu ada juga ahlinya Didi Suprianto dari Perludem, lalu saksi sejarah Selamat Effendi Yusuf. Nah, di dalam persidangan kami berhasil meyakinkan hakim, terutama untuk tiga hal. Yang pertama, kita ini kan sistem presidensial. Kalau sistem presidensial, harusnya itu pemilu presiden lebih dulu dan atau, nah persoalan yang kedua, di Undang-Undang Dasar kita itu sebetulnya semua pasal mengatakan pemilihan umum itu memang harus dilakukan 5 kotak serentak, 1 tarikan nafas. Nah, poin yang ketiga, itu kami pelajari betul 17 buku kira-kira ya tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya disebutkan tentang pemilu 5 kotak atau pemilu serentak, yaitu pemilu DPR Pusat, DPR 1, DPR 2, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Ada banyak alasan ya, saya coba satu demi satu. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Dasar kita itu sebetulnya hanya dikatakan pemilihan umum itu dilaksanakan untuk pemilihan yaitu DPR Pusat, DPR 1, DPR 2, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Tidak pernah ada dalam Undang-Undang Dasar kita dikatakan bahwa pemilu presiden itu dilaksanakan sesudah pemilu legislatif. Itu nggak pernah ada. Lalu, pada saat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar kita dari 17 buku yang kami baca itu, catatan demi catatan, rapat demi rapat, ada panitia ad hoc dan lain sebagainya, selalu disebutkan kata-kata pemilu 5 kotak atau pemilu serentak yang melukiskan tadi ya, DPR 1, Pusat 1, DPR 1, DPR 2, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Lalu yang lebih penting lagi sebetulnya kita itu sistem presidensial kan negara kita. Kalau sistem presidensial artinya pemilu presiden lebih dulu, itu juga antara lain sesuai dengan Rakernas PDI Perjuangan di Bali yang minta pemilu presiden lebih dulu. Nah, di banyak negara, kalau sistem presidensial, pilihannya tinggal pemilu presiden lebih dulu atau dilaksanakan pemilu serentak. Seperti misalnya di Amerika Serikat, yang sistem presidensial, pemilunya kan serentak juga. Gitu. Lalu hal penting apa lagi nih Pak yang menjadi pertimbangan Anda bersama Aliansi dalam mengajukan judicial review mengenai hal ini? Beberapa hal penting yang kami sampaikan adalah ketika pemilu ini dilaksanakan tidak serentak, ada pemilu legislatif dan pemilu presiden secara terpisah, maka pada tahun 2004 jumlah pemilih yang tidak memilih, artinya mungkin karena efisiensi waktu, tenaga, dan lain sebagainya, jadi yang tidak memilih pada satu pemilihan dan kemudian memilih di satu pemilihan dan tidak di pemilihan yang lain, jadi misalnya dia memilih di legislatif, tidak memilih di pemilu presiden, atau memilih di pemilu presiden, tidak memilih di legislatif, pada tahun 2004 itu jumlahnya 2,6 juta, pada tahun 2009 jumlahnya 5,9 juta, jadi kita berharap dengan penggabungan itu, karena memang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, dan sesuai dengan sistem presidensial, maka kita bisa menyelamatkan jumlah suara yang luar biasa besar ya, 5,9 juta pemilih. Dan juga alasan yang paling penting adalah pada waktu itu kita tidak ingin presiden yang terpilih itu tersandera. Siapapun yang akan jadi presiden besok, entah Jokowi, entah itu Prabowo, atau siapapun lah gitu ya, dia akan tersandera karena begini, kalau partainya tidak berhasil memperoleh 20% suara di DPR atau 25% suara nasional, maka persen-persenan yang kurang itu biasanya akan dihitung dengan kali-kali puluhan miliar itu gitu. Tambah lagi dengan permintaan terhadap misalnya 3 atau 4 kursi menteri gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari karena kita kan betul-betul menginginkan di masa depan itu ada kita bisa punya presiden yang jujur, yang capable, tapi juga sekaligus tidak disandera oleh angka-angka presidensial threshold yang akhirnya bersifat politik transaksional gitu. Tapi apakah ini tidak akan mengganggu kebijakan pemilu yang sudah ditentukan sebelumnya nih Pak? Ini yang menarik adalah begini, saya sudah berbicara dengan Ketua KPU ya, dan Ketua KPU mengatakan asal diputuskan kira-kira sebelum tahun ini berakhir, sekitar Desember, mereka siap melaksanakan kalau memang MK menyatakan demikian. Yang jadi persoalan kita nggak tahu kenapa MK ini menunda-nunda, kan yang kita butuhkan adalah kepastian hukum. Bahkan Jimli Asidiki mengatakan kalau ini ditunda-tunda sama dengan justice delay, yang itu berarti justice delayed. Jadi keadilan yang ditunda-tunda sama dengan keadilan yang secara sengaja dihilangkan. Jadi memang kita tinggal menunggu hasilnya, bahwa kemudian dikabulkan atau tidak, atau dikabulkan buat 2019, itu tidak ada masalah sama sekali. Pada bagian lain, KPU mengatakan siap juga kalau bisa diputuskan secepatnya. Demikian pakar komunikasi politik Effendy Ghazali. Saya, Manda Rizka.